من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dan kita masuk sekarang pada pertanyaan yang ke-111 di dalam buku ana. وسئل الشيخ غفر الله له بعض طلبة العلم يكتفون بسماع أسرطة العلماء من خلال دروسهم فهل تكفي في تلقي العلم وهل يعتبرون طلاب علم وهل يؤثر في معتقدهم. Beliau rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, sebagian para penuntut ilmu mencukupkan hanya dengan mendengarkan kaset-kaset para ulama, rekaman-rekaman dari durus para ulama. Apakah hal itu cukup di dalam mengambil ilmu? Apakah hal itu teranggap sebagai para penuntut ilmu? Dan apakah hal itu bisa mempengaruhi di dalam akidah mereka, keyakinan yang ada pada mereka? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, ini penting. Naam, pertanyaan yang jawabannya dari beliau rahimahullah sangat penting untuk bisa kita ambil faedah di dalamnya. Karena rekaman-rekaman sekarang banyak kajian. Nah, dan hal itu terjadi pada para penuntut ilmu, sebagian dari mereka. Maka ini penting untuk kita dengar dan kita cermati. Apakah kita termasuk darinya atau tidak? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi la syakka anna hadhihi al-ashritata takfihim 'anil huduri ila ahli al-ilmi idza kana la yumkinuhumul huduru wa illa fa innal hudura ila al-ulama'i afdal wa ahsan wa aqrabu lil fahmi wal munaqashati. Beliau rahimahullah menjawab, tidak diragukan bahwa rekaman-rekaman ini, ya, dari kajian-kajian para ulama mencukupkan mereka dari tidak hadirnya mereka ke ahlul ilmi. Jika mereka tidak mungkin hadir di hadapan para ulama. Wa illa, namun jika sebaliknya, ya dia ada kemampuan, ada waktu, kelonggaran waktu, fa innal hudhura ilal ulama afdal, maka hadir di dalam majlis para ulama, majlis para alim, ya, durus yang ada, kajian-kajian yang diadakan, maka itu lebih afdal, lebih utama. Wa ahsanu, dan itu lebih bagus. Wa aqrabu, dan itu lebih mendekatkan di dalam memahami apa yang disampaikan dan bisa berdiskusi. Lakin idza lam yumkinhum al-hudur fa hadza yakfihim. Namun jika tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir di dalam majelis ilmu, maka ya rekaman itu mencukupkan mereka. Nah, tapi kadang-kadang orang itu mengambil yang kedua, pilihan satu dan dua diambil yang paling mudah. Ini kebalik. Ya, kalau pilihan yang pertama enggak memungkinkan, berarti ngambil pilihan yang kedua, kan seperti itu. Nah, ya. Pilihan yang pertama yang lebih bagus, yang lebih afdal, yang lebih dekat untuk bisa lebih memahami, itu hadir di dalam majelis ilmu. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, maka mencukupkan dengan mendengar rekaman. Ya. Nah, maka yang sebagian mengambil yang ya pilihan yang kedua. Maka ini saya disayangkan, kalau memungkinkan bisa hadir, nah, bersegera untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Nah, tentunya nanti akan disebutkan jika dia hanya mendengarkan dari kaset, maka dibutuhkan keseriusan dan semangat yang besar. Nah, lebih-lebih di rumah, tak kalah mendengarkan rekaman-rekaman, ada kesibukan yang ditinggal-ditinggal, sehingga tak kalah seorang alim menyampaikan sesuatu yang dia tidak mendengarkan sebelumnya, menjadi salah paham. Oh itu boleh, ternyata enggak boleh gitu. Saya mendengar ustadz ini mengatakan seperti itu padahal enggak lengkap yang didengar. Dan ini kan berbahaya. Barakallahu fikum. Maka penting jika tidak mungkin memungkinkan untuk hadir di dalam majelis ilmu dan memiliki kelapangan waktu, maka hadir. Lebih-lebih, naam sebentar lagi, naam. Ada beberapa ulama hadir datang di Indonesia. Maka kesempatan yang sangat besar. Jika seorang bisa hadir, jika memungkinkan dari segi waktu dan dari segi finansial. Jangan di dalam hati terbetik dari pilihan yang kedua. Dia sebenarnya ada finansial. Tentu seorang thalabul ilmi menuntut ilmu butuh modal. Nah, kemudian juga waktu. Maka janganlah seorang berpikiran untuk mengambil ke naam yang kedua ini. Dia memiliki kemampuan, memiliki modal, ada kelapangan waktu. Maka naam hadir itu lebih afdal. Nah, jangan terbetik dalam hatinya, ah saya, ya. Capek-capek lebih daripada capek-capek lebih baik mendengarkan. Nanti kan online. Jangan berpikir seperti itu. Kalau memiliki kemampuan ya dari segi waktu dan bulughah modal, maka itu yang utama untuk bisa hadir. Nah, adapun tidak memungkinkan ya mendengar lewat rekaman atau secara langsung online. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan terbetik ya langsung dalam hati memilih naam yang kedua tadi. Naam barakallahu fikum. Summa hal yumkinu ay yakunu talabata ilmin wa huwa yaqtasirun ala hadha? Kemudian apakah memungkinkan bagi mereka sudah teranggap sebagai para penuntut ilmu dalam keadaan mereka kurang atas hal ini, yaitu kurang atas hal ini maksudnya hanya mendengarkan lewat rekaman saja, Naqulu, kata beliau rahimahullah menjawab, "Na'am, yumkinu idza ijtahada al-insanu ijtihadan katsiran kama yumkinu an yakuna al-insanu 'aliman idza akhadha al-'ilma min al-kutub." Iya. Yumkin, ya, memungkinkan untuk mereka sudah teranggap sebagai penuntut ilmu. Idza ijtahada al-insanu. Nah, jika seorang itu memiliki kesemangatan ijtihadan katsira, dengan kesemangatan yang sangat besar. Naam. Kalau seorang memiliki semangat dengan semangat yang besar dari mendengar kaman, naam, tanpa hadir di dalam majelis ilmu karena tidak memungkinkan, maka itu memungkinkan. Dia sudah teranggap sebagai penuntut ilmu. Naam. Kama yumkinu an yakuna al-insanu 'aliman idza akhadha al-'ilma min al-kutub. Ya. Sebagaimana memungkinkan pula seorang menjadi seorang 'alim. Seorang 'alim jika dia mengambil ilmu dari kitab-kitab. Dia mengambil ilmunya dari kitab-kitab. Karena apa? Ada kesemangatan. Sebagaimana Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Kebanyakan beliau mengambil ilmu dari kitab-kitab. Dan sebagian yang lainnya. Tapi syaratnya ijtihadan kathira. Dengan semangat yang besar. Ya. Sehingga seorang mengetahui kapasitas dirinya. 6. Apakah termasuk yang memiliki semangat yang besar atau tidak? 6. Lakinnal farqa baina akhdhil ilmi minal kutubi wal ashritati wa baina talaqqi minal ulama'i mubasharatan. Akan tetapi perbedaannya antara mengambil ilmu dari kitab-kitab dan kaset dengan mengambil ilmu langsung kepada ulama, kepada seorang alim. 6. Beliau sebutkan perbedaannya. Annat talaqqiya minal ulama'i mubasharatan aqrabu ila husulil ilmi li'annahu tariqun sahlun tumkinu fihi almunaqashatu bikhilafil mustami'i awil qari'i. Orang yang menuntut ilmu di hadapan ulama secara langsung itu lebih mendekatkan untuk bisa menerima ilmu. Karena cara seperti itu sangat mudah, jalan yang sangat mudah. Ya, enggak paham langsung dipahamkan ke lagi. 6. Di kaset bisa seperti itu? Coba ulang ya, Syekh. 6. Ulang ya, Ustaz. Di kaset enggak bisa. Ya, kadang ya itu aja. 6. Kadang Naam, seorang alim atau naam para ulama, ya, menjelaskan dari sisi yang lainnya. Naam, jika hal itu langsung, sehingga husulul ilmi itu lebih mudah. Naam, di sisi ini kok enggak paham? Naam, ulama mengambil sisi yang lain yang supaya takribul faham, memberikan ya pendekatan untuk dia bisa lebih memahami. Ya, memberikan jalan yang mudah. Tumkinu fihil munaqasah, ya, yang memungkinkan di dalam, ya, talaqqi bersama ulama secara langsung dengan seorang alim secara langsung bisa munaqasah, diskusi. Ini kelebihannya. Jalannya lebih mudah, ya, mendekatkan ilmu, mendapatkan ilmu lebih gampang dan bisa berdiskusi dari sesuatu yang tidak dipahami. Nah, berbeda dengan bikhilafil mustami'i awil qari, berbeda hanya sekedar orang yang mendengar. 6. Ya, dari rekaman-rekaman awil qari atau orang yang membaca dari kitab-kitab para ulama saja. Berbeda. ini kalau kami enggak dipahami, ya sudah. Ya dia kayak gitu, berhenti di situ, enggak paham. Tinggal. Kemudian berikutnya, kan seperti itu. Kalau di hadapan seorang alim, dia enggak paham. Ya, ya Syekh, ya Ustaz. Ini apa maknanya ini? Bisa ada jalan keluar. Nah. Wa inna yahtaju ila ina'in kabirin. Kemudian, ya, perbedaan, ya, dari sisi yang lain. Kalau orang hanya sekedar mendengar, atau orang hanya sekedar membaca kitab, mengambil ilmunya dengan baca kitab saja, maka dia butuh kepada, ya, ya, kalau ina ini, barakallahu fikum, seperti bejana yang besar, jadi butuh, ya, kapasitas yang besar. Fi jam'i atrafil ilmi wal husuli alai. Untuk mengumpulkan, ya, bagian-bagian ilmu dan mendapatkannya. Dia, na'am, mengumpulkan sendiri-sendiri. Kalau na'am barakallahu fikum di hadapan na'am syekh, dia langsung dikasih yang matang ini. Na'am, barakallahu fikum. Dan di sisi lain, barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara keutamaan yang seorang bisa, nah, keutamaan orang yang duduk langsung di hadapan para ulama, seorang alim di dalam majlis ilmu, disebutkan keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm, bahwa para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, dikarenakan ridha dari apa yang para penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu lakukan. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitam fil ma. Bahkan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan memintakan ampunan kepadanya. Nah, jadi barakallahu fikum, di dalam menuntut ilmu, kita hadir dalam majlis ilmu bukan hanya kita inginkan kita supaya memahami apa yang disampaikan, tetapi ini faedah yang lainnya, dimintakan ampunan oleh orang-orang atau para makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini faedahnya. Jadi kalau di dalam, duduk di dalam majlis ilmu, dia enggak memahami, tapi faedah yang lain dia dapat. Barakallahu fikum. Sehingga faedahnya di dalam duduk di hadapan majlis ilmu itu, subhanallah, besar, banyak. 6. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, wa amma qaulus sa'ili hal yu'athiru liktifa'a bil asritati fi mu'takidihim. Adapun ucapan seorang penanya, apakah memberikan pengaruh dengan mencukupkan mendengarkan ilmu dengan kaset-kaset fi mu'takidim, di dalam keyakinan mereka? Fal jawabu, maka beliau rahimahullah menjawab, na'am, yu'athiru fi mu'takidihim idha kanu yastami'una ila asritatin bid'iyatin wa yattabi'unaha. Ya, akan memberikan pengaruh di dalam akidah mereka, keyakinan mereka, jika yang mereka dengar, ya, adalah kaset-kaset bid'ah. Kaset-kaset bid'ah. Nah, lebih-lebih yang gaduh-gaduh ini, ya, mendengarkan na'am, ya, dari Ustadz Fulan yang, ya, dari bukan ahlu sunnah. Dari orang da'i-da'i yang mengaku ahlu sunnah. Ini kayaknya sama ini sunnahnya ini. Dia celananya sudah cingkrang ini, alim ini, pakai jubah terus. Tapi hanya iddiaan saja, hanya pengakuan saja. Maka jangan sampai mendengar kaset-kaset yang seperti ini. Nah, ini perbedaannya orang yang mendengar. Jika yang didengar salah, ya, yang didengar itu salah orangnya, bukan dari ahlus sunnah, ahlul ahwa, al-hisbiyun, as-sururiyun. Nah, maka akan mengaruhi keyakinan mereka. Nah, amma idza kanu yastami'una ila ashritatin min ulama'a mawsuqin bihim fala yu'athiru ala mu'taqidatihim bal yaziduhum imanan wa rasukhan wattiba'an lil mu'taqidis sahih. Adapun jika mereka mendengarkan kaset-kaset dari ulama-ulama, seorang alim, mausuqin, yang terpercaya, fala yu'athir ala mu'taqidati, maka tidak akan mengaruhi akidah mereka. Akidah tetap lurus. Nah, bal yaziduhum imanan, bahkan bisa menambahkan kepada mereka keimanan dan kekokohan dan pengikutan terhadap keyakinan yang sahih. Jika mendengar dari kaset-kaset enam seorang ulama, seorang alim yang terpercaya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan dari pertanyaan yang berikutnya. Wasuila fadilatu syekh, ma ra'yu fadilatikum fi man sara dainahum adainuhum tajrihal ulama'i wa tanfiran nasi anhum wa tahdhira minhum, hal hadha amalun syar'iyyun yusabu alaih au yu'aqabu alaih? Beliau ditanya rahimahullah, apa pandangan engkau wahai syekh kepada orang yang menggunakan agama mereka, ilmu yang ada pada mereka, tajrihal ulama, untuk menjarah ulama dan membuat lari manusia dari ulama dan memperingatkan dari para ulama. Apakah ini merupakan amalan yang syar'i yang diberikan ganjaran atau diikop? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka beliau menjawab, alladhi ara anna hadha amalun muharramun, bahwa aku berpendapat bahwa ini adalah amalan yang haram. Fa'idha kana la yajuzu lil insani ayyaktaba akahul mu'mina wa illam yakun aliman, maka kana la yajuz, maka hal itu tidak boleh, ya, kepada manusia tak kala dia itu yakta ba'akahu, menggibai saudara yang mukmin. Tidak boleh bagi seorang menggibai seorang mukmin, lebih-lebih yang digibai seorang alim. Yang digibai seorang alim, tentunya dosanya lebih besar. Fakaifa yasughu lahu ayyaktaba ikhwanahu al-ulama'a minal mu'minin, maka bagaimana hal itu jika dilakukan, yaitu ghibah itu dilakukan kepada saudaranya yang enam para ulama, saudaranya dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal wajibu 'alal insanil mu'mini ayyakuffa lisanahu 'anil ghibah fi ikhwanihil mu'minin, maka yang wajib bagi seorang yang beriman untuk menjaga lisannya dari berbuat ghibah kepada saudaranya yang beriman. Apa makna ghibah? Ghibah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yaqra'u walau kana fi. engkau menyebutkan kejelekan saudaramu dari apa yang saudaramu tidak suka jika kejelekan itu disebut. Ya, walaupun memang orang itu melakukan kejelekan. Nah, ini ghibah. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari prasangka jelek, karena sungguhnya prasangka jelek itu, sebagian dari prasangka jelek itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kalian memata-matai saudaramu, wala yaktab, dan janganlah sebagian kalian kepada sebagian yang lain berbuat ghibah, menggibahi. Janganlah sebagian kalian menggibahi kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah seorang di antara kalian mencintai, suka untuk makan na'am lahma akhihi, daging saudaranya yang telah mati. Fakarihtumuh, maka kalian akan fakarihtumuh, yang maka kalian tidak suka. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, maka sungguhnya Allah mencintai, atau innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah tawwabur rahim, zat yang menerima tobat, rahim, yang maha penyayang. Maka di sini beliau Syaikh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah menyebutkan atau menerangkan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi. Beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil alat tahdhir syadid, yaitu atas peringatan yang keras, minal ghibah, dari berbuat ghibah, wa annal ghibata minal kabair, bahwa ghibah adalah termasuk dari dosa besar. Li'annallaha syabbahaha bi'akli lahmil mayyit. Karena kenapa hal itu menjadi dosa besar? Ya, karena kenapa ghibah itu termasuk bagian dosa besar? Karena Allah menyerupakan perbuatan tersebut seperti memakan daging yang naam bangkai. Wa dzalika minal kabair, maka dengan hal itu, maka itu termasuk dari dosa besar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kemudian kita lanjutkan, wal ya'lam hadzal ladzi btuliya bihadzihil balwa annahu idza jarrahal 'alima fa sayakunu sababan fi raddi ma yaqulu hadzal 'alimu min al-haq fa yakunu wabalu raddi al-haq wa ismuhu 'ala hadzal ladzi jarahal 'alima li'anna jarhal 'alimi fil waqi' laysa jarhan shakhsiyan bal huwa jarhun li irsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketahuilah dari musibah yang terjadi, yang menimpa, bahwa jika seorang menjarah seorang alim, ya, yang alim, seorang alim sudah dikenal akan naam dakwahnya, dikenal dengan naam kesalafiyahannya, fasayakunu sababan, maka orang yang menjarah seorang alim tadi, ya, menjadikan sebab, ya, ditolaknya apa yang di, ditolaknya kebenaran dari apa yang dikatakan seorang alim tersebut. Maka dosa dan ditolaknya kebenaran dari seorang alim, ya, ditanggung oleh orang yang menjarah seorang alim tersebut. Li'anna jarhal alim, karena menjarah seorang alim pada hakikatnya bukanlah menjarah pribadinya seorang alim itu, ya, namun dia menjarah na'am dari para pewaris yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Ngeri. Ya. Nah, lebih-lebih orang yang dilakukan oleh musafikun, mereka paling gencar menjarah para ulama. Bahkan Syekh Rabi hafizahullah selalu dijarah. Nah, dan masyayikh yang lainnya. Fa innal ulamaa warasatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Fa idza jarahal ulamaa wa qadaha fihim lam yasukin nasu bil ilmi alladhi indahu. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, maka jika seorang menjarah, ya, ulama dan mencela mereka, lam yasukin nasu, maka manusia tidak percaya dengan ilmu yang ada di sisi para ulama. Ya, seperti jaran, kah Syekh Robin sudah tua. Ini menjarah, sudah tua. Menuntut konsekuensinya bahwasanya, ya, sudah banyak lupa, pikun dan yang lain, na'udzubillah. Menuntut menjadi konsekuensinya bahwasanya agar manusia meninggalkan beliau, hafizahullah ta'ala, na'udzubillah. Nah, yang mentahdirkan beliau saja. Nah, ini termasuk dari menjarah ulama, mencela ulama. Wa huwa mawrusun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama, ya, seorang alim adalah yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin la yathiquna bi syai'in min asy-syari'ah allati ya'ti biha hadzal 'alimu alladzi juriha. Maka ketika itu, ya, manusia tidak percaya dengan sesuatu dari syariat, yang mana syariat itu, ya, yang membawanya adalah seorang alim ini yang dijarah. Nah, ini konsekuensinya. Walastu aqul, dan aku bukan mengatakan, ya, yang aku maksud, inna kulla alimin maksumun, bahwa setiap seorang alim itu maksum. Aku enggak mengatakan seperti itu. Nah, bal kullu insanin mu'arradun lil khata, melainkan setiap manusia itu, ya, mu'arradun, terpaparkan, ya, bisa kemungkinan tergelincir kepada kesalahan. Wa anta idza ra'aita min 'alimin khata'a fi ma ta'taqidu fattasil bihi wa tafahama ma'ahu fa in tabayyana laka annal haqqa ma'ahu wajaba 'alaika ittiba'u. Nah, ini solusi dari beliau, tak kala na'am terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Wa anta idza ra'aita, dan engkau jika melihat kepada seorang alim yang melakukan kesalahan dari apa yang engkau yakini, oh, ini alim salah, fattasil, maka hubungilah dia dan mintakanlah pemahaman kepadanya. Fa in tabayyana lak, jika terjelas bagi kamu bahwa kebenaran bersama seorang alim tersebut, maka wajib bagi engkau untuk mengikutinya. Nah, karena kedangkalan seseorang itu, maka jangan sekali-kali mudah-mudahan untuk membuat kesimpulan ini salah. Tasabut dulu, bisa jadi ilmunya belum sampai kepada apa yang terucap dari seorang alim tersebut. Ilmunya belum sampai. Jangankan kita, seorang alim, para ulama, ada ilmu itu belum sampai. Apalagi kita. Nah, ada suatu syariat yang tidak belum diketahui. Itu, para ulama, apalagi kita. Ya, mau jadi Syekhul Islam. Ini ada kekeliruan langsung. Naam. Ustaz sesat. Naam. Allah. Barakallahu fikum. Caranya seperti itu. Ittasil. Hubungin dia. Dan minta penjelasan. Maka jika terjelas bagimu bahwa kebenaran ada bersama seorang alim. Maka wajib bagi kamu ittiba'u. Mengikutinya. Ya, bukan karena sudah sakit hati dulu. Naam. Kepada seorang alim tersebut. Ya. Baik. Kemudian kebenaran tidak diterima. Wa illam yatabayyan laka walakin wajadta liqaulihi musaghan wajaba 'alaikal kafwan. Maka jika tidak terjelaskan bagimu, akan tetapi engkau mendapatkan dari ucapan seorang alim tersebut alasan. Alasan, ya, dari mengapa seorang alim mengatakan itu. Nah, tapi dia belum jelas, tapi dia punya alasan seorang alim tersebut. Wajib 'alaikal kaffu anhu, maka wajib bagimu untuk menahannya. Wa illam tajid liqaulihi musaghan fahadhir min qauli. Maka jika engkau tidak mendapatkan dari ucapan seorang alim tersebut alasan yang dikemukakan, maka fahadhir, maka peringkatkan dari ucapannya. Ucapan yang ini saja ucapannya. Nah, li'anna al-iqrar 'ala al-khata' la yajuz. Ya. Karena mengikrarkan dari suatu kesalahan maka tidak boleh. Ya, sehingga tidak diajarkan kita untuk taklid, tapi ada tahapan. Kalau di dalam bahasa kita, bahasa ketimuran, yaitu tata krama, adab, kalau dalam bahasa syar'i. Nah, lakin la tujarrihuhu wa huwa 'alimun ma'rufun masalan bi husniyah, walau aradna an nujarrih al-ulama al-ma'rufin bi husniyah la khata'a waqa'u fi min masail fiqhi la jarahna ulama'a kibaran. Naam, akan tetapi engkau tidak boleh menjarahnya dalam keadaan dia adalah seorang alim ma'ruf yang dikenal. Ya, masalan, seandainya kita menginginkan untuk menjarah para ulama yang dikenal, yang mana waqa'u fihi min masail fiqh, yang mana masalahnya hanya masalah fikih saja. Ya, berbeda dengan masalah madhab-madhab yang lain, fikih, masalah fikih. Kemudian kita menjarah ulama kibar, maka la khata ini merupakan kesalahan yang besar. Walakinnal wajiba, akan tapi yang wajib huwa ma dzakartu, itu apa yang telah aku sebutkan. Wa idza, yaitu kalau seorang ulama masalah fikih berarti dia punya alasan. Al kaffu anhu, maka dia menahan. Nah, barakallahu fikum. Wa idza ra'aita min 'alimin khata'a fanaqishu wa takallam ma'ahu. Ya, akan tapi yang wajib dari apa yang telah aku sebutkan, jika engkau melihat dari seorang alim yang tergerincir dari suatu kesalahan, fanaqishu, diajak diskusi. Ajaklah dia berdiskusi. Wa takallam ma'ahu, dan ajak bicara dia. Nah, bagaimana seorang alim itu tahu kalau kesalahan, kalau ya tidak dikasih tahu? Bisa jadi seorang alim itu belum sampai ilmunya, kan seperti itu. Ya. Fa imma an yatabayyana laka anna shawab ma'ahu fatattaba'ahu aw yakunu shawabu ma'aka fayattabi'uka. Fatattabi'u aw yakunu shawabu ma'aka fayattabi'uka. Maka jika terjelas bagimu bahwa kebenaran itu bersama seorang alim tersebut, maka engkau mengikutinya. Atau jika kebenaran itu bersamamu, bisa jadi seorang alim itu mengikutimu. Nah, insya Allah seperti itu. Nikmat. Jadi kesalahan seorang alim, jangan jadikan senjata. Oh, salah satu, salah dua, salah tiga. Langsung datangin, Ustaz. Nah, ini seperti ini, seperti ini. Bagaimana? Engkau mengatakan seperti ini. Oh iya, anak keliru. Kan enak. Seperti itu. Dan itu termasuk bagian adab di dalam Islam. Kemudian, Aula yatabayyanul amru wa yakunul khilafu bainakuma minal khilafi saghi wa hina idzin yajibu alaikal kafu anhu wal yakul huwa ma yakul wal takul anta ma takul. Nah. Atau jika suatu perkaranya belum jelas ini, maka perselisihan itu ada di antara kalian berdua. Dari perselisihan yang memiliki alasan. Perselisihan yang masalah-masalah fikhiyah yang memiliki alasan, memiliki dasar. Maka ketika itu, karena jika perselisihan itu masalah furu', cabang, saling memiliki dasar. Maka ketika itu wajib bagimu untuk menahan darinya. Menahan untuk berbicara. Waliyakul, maka hendaklah dia, yaitu seorang alim, mengatakan apa yang dia pendapati atau yang dia yakini pendapat tersebut. Dan engkau mengatakan yang engkau yakini pendapat tersebut. Kan enak. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, al-khilafu laysa fi hadzal asri faqat, bahwa perselisihan itu bukan hanya pada masa kita saja. Atau pada zaman ini saja. Al-khilafu min ahdi sahabati ila yaumina, bahwa perselisihan itu sudah ada dari zamannya para sahabat. Itu perselisihan masalah apa? Masalah fikhiyah, al-furu'. Naam. Sampai hari kita ini masih ada perselisihan. Wa amma idza tabayyana al-khata'u walakinnahu asarra intisaran liqaulihi wajib 'alaika an tubayyina al-khata'a wa tunaf wa tanfiru minhu. Namun jika engkau jelas, telah jelas pada engkau suatu kesalahan, akan tapi seorang alim atau dia seorang alim tersebut asaron tisaron, masih bersikeras di atas kesalahannya dari ucapan yang dia sebutkan, wajib bagimu untuk menjelaskan kesalahannya. Kesalahan dijelaskan dan engkau lari darinya. Lakin la ala asasil qadah, tapi bukan dengan dasar mencela. Bukan dasar mencela, ada kesalahan langsung dicela. Ada kesalahan, masa ustaz aja kayak itu enggak tahu. Ini mencela atau bukan? Mencela. Nah. Fi hadza rajul, pada laki-laki ini. Wa iradatul intiqam minhu, dan bukan di atas dasar balas dendam. Nah, mungkin pernah ada rasa tersinggung dengan ustaz tersebut pas kesalahan, balas dendam. Barakallahu fikum. Bukan dasar seperti itu. Li'anna hadzal rajula qad yaqulu qawlan haqqan fi ghairi ma jadaltahu fi. Karena seorang ini, seorang alim, kadang dia mengatakan suatu ucapan yang benar. Yang mana hal itu sebelum engkau bantah itu memang ucapan sudah benar. Fal muhim annani uhadziru ikhwani, maka yang penting aku memperingatkan saudara-saudaraku min hadzal bala, dari musibah ini, itu menjarah seorang alim atau ulama. Ada ketentuannya, barakallahu fikum. Kalau memang ulama itu dari ahlu sunnah. Naam. Wa huwa tajrihul ulama wa tanfir minhum, yaitu menjarah ulama dan membuat lari dari mereka. Was'alullaha li walahumus syifa'a min kulli ma yu'ibuna aw yadhurruna fi dinina wa dunyana. Aku minta kepada Allah bagiku dan bagi mereka ya kesembuhan dari segala apa yang enam teranggap aib bagi kita dan apa-apa yang membahayakan bagi kita di dalam agama kita dan dunia kita, kata beliau rahimahullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Naqtibi hadzal qadar, subhanallahi hamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.